dan juga mendapatkan perintah untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Akan tetapi wahyu dan syariatnya tidak menghapus syariat Nabi sebelumnya. Tapi kalau Rasul adalah orang, ya, laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, dan syariat yang dibawanya menghapus syariat Nabi sebelumnya. Ini adalah definisi yang dihadirkan oleh para ulama. Yang biasa kita dengar adalah definisi pertama, dan tidak terlalu penting masalah khilaf ini, yang sehingga ada orang kadang seorang nabi-nabi saja tidak utusan sesuai dengan definisi tersebut. Tapi kalau ada seorang nabi bukan rasul. Akan tapi yang jelas kalau sudah rasul adalah nabi, semuanya ketemu di situ. Dan Nabi Muhammad adalah nabi sekaligus adalah rasul. Kemudian iman kepada nabi adalah wajib. Adapun jumlahnya banyak tidak terhitung. Akan tapi yang kita tidak boleh, jumlahnya banyak tidak terhitung dan kita tidak tahu namanya. Dan yang wajib kita yakini, nama-nama itu adalah nama Nabi adalah 25. Sehingga yang mengingkari satu pun dari 25 Nabi itu keluar dari iman. Kenapa? Karena nama-nama tersebut disebutkan di dalam Al-Quran. Ada Nabi-Nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, atau disebut dalam Al-Quran tapi tidak dikhususkan tentang namanya. Maka perbedaan di situ tidak menjadikan seorang keluar dari iman. Tapi kalau sudah jelas nama disebut, tidak boleh siapapun dari kita mengingkarinya. Karena mengingkari nama tersebut berarti mengingkari Al-Quran dan keluar dari iman. Jadi makna mengimani nama-nama seperti itu. Sebagian mengatakan begini, bahwasanya yang wajib kita ketahui dari nabi-nabi hanya 25. Artinya bagi yang tidak tahu maka seolah-olah tidak sah imannya. Tetapi pemahaman wajib diketahui itu maknanya apa? Jika disebut nama nabi itu, tidak boleh ada yang mengingkari. Kalau orang tidak hafal, karena 25 jumlah yang banyak. Jadi yang dimaksud adalah siapapun yang mengingkari salah satu dari 25 itu, mengingkari, maka keluar dari iman. Karena dia sebutkan di dalam Al-Quran. Maka indah sekali akidah orang-orang dahulu itu, dibuatkan nazam-nazam ringan untuk bisa menghafal nama-nama Nabi. Baik. Dan ini semua 25 itu disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian satu. Selanjutnya, semua syariat Nabi-Nabi atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi, kitab-kitab suci mereka, tidak ada yang dijamin dijaga oleh Allah kecuali hanya Al-Quran. Dan sengaja Allah buat seperti itu karena untuk mengangkat syariat terakhir, risalah terakhir yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua wahyu dan kitab suci yang turun kepada Nabi tidak dijaga oleh Allah, sehingga mengalami perubahan-perubahan, sehingga perlu didatangkan Nabi lagi mengalami perubahan. Ada datang Nabi lagi mengalami perubahan, baru sampai datang Nabi akhir zaman, karena namanya juga Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk semua bangsa, maka syariat Nabi Muhammad tidak, apa, ajar Al-Quran, kitab suci Nabi Muhammad tidak berubah, tidak akan ada yang bisa merubahnya, tidak akan ada yang bisa merubah Al-Quran. Tapi kitab suci yang lain banyak menemukan perubahan. Nah, di sini peluang, ada dugaan-dugaan orang mengatakan tokoh-tokoh besar dunia yang selama ini disebut adalah nabi, nabi, nabi. Suka-suka. Yang jelas kalau memang itu nabi, tidak boleh bertentangan ajarannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertentangan berarti anggap saja itu nabi benar, tapi syariatnya telah berubah. Pun pada hasilnya, kesimpulannya tetap tidak boleh kita pakai syariatnya. Upaya-upaya untuk mendekatkan antara agama-agama kadang ini merusak agama. Dengan hujah-hujah yang semacam ini. Seperti kisah Nabi Ibrahim adalah nabi. Atau kisah Nabi Dzulkifli akan kita sebut misalnya. Ada upaya untuk mengatakan bahwasanya Dzulkifli itu Siddhartha Gautama. Karena Siddhartha Gautama itu hidup di kota namanya Kapilavastu atau Kifil. Dzulkifil adalah penguasa Kifil. Kalau seandainya orang mempercaya ini, bukan sebuah kesalahan, tapi catatannya bahwasanya agama penghuni Kapilavastu enggak boleh beda dengan Al-Quran. Kalau berbeda berarti sudah dirusak, tetap enggak bisa kita pakai. Bukan untuk kita mengakui bahwasanya agama yang dibawa oleh Siddhartha Gautama setelah itu adalah sama dengan agama kita. Ini. Jadi banyak nanti sampai yang masa ada Nabi apa yang aneh-aneh bertentangan, mentang-mentang peluang begini sampai akhir-akhir ada orang bilang Nabi Sulaiman di Wonosobo. Nabi Sulaiman di Wonosobo. Nah, ini termasuk pembangunan Borobudur segala macam dan sebagainya. Borobudur setelah Nabi Muhammad. Candi Prambanan setelah Nabi Muhammad, abad keberapa ini? Kadang-kadang ini peluang bagi orang-orang yang suka berkhayal untuk mengatakan kalau itu juga nabi, kan sudah disebutkan Al-Qur'an sebagian yang kami ceritakan, sebagian tidak. Baik. Jangan kita mudah terpedaya dengan kisah-kisah semacam ini. Bahkan Nabi Nuh juga katanya ada di Jogja. Ini diborong semuanya nanti. Nah, ini ada. Kalau ke orang berpikir ya punya keimanan ya enggak akan mudah percaya. Wong Nabi Muhammad dengan Borobudur jaraknya jauh. Kan begitu. Baik. Ada nanti, bukan ini sekedar contoh, nanti masalah mentang-mentang agama sama, sekarang ada di Cirebon juga. Mulai ramai, ada Cirebon sudah ada, sempat kita mau bertemu dengan beberapa. Sekarang enggak mau agama Nabi Muhammad. Oh, sama-sama dari wahyu kok, langsung aja ke atas agama Ibrahimiyah. Yang simbolnya agama, coba dia agama Ibrahimiyah membawa Al-Quran dan sebagainya, cuman di situ ada upaya untuk mengakui bahasanya selain Islam pun harus kita akui. Kenapa? Ini agama satu rumpun, satu asal Hindu, apa, Yahudi dan Nasrani sama. Nah, ini kan akhirnya merusak, menyamakan agama. Nabi Musa adalah nabi. Akan tapi keterangan yang akurat dan benar tentang Nabi Musa dan Nabi Isa adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan bualan orang yang mendusta, yang berdusta lalu membuat cerita-cerita tentang Nabi Isa. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran dan Siti Maryam yang di dalam Al-Quran lebih suci daripada yang ada di Bible. Karena Nabi Siti Maryam di dalam Al-Quran adalah walam yamsasni basharun. tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Tapi di Bible telah disentuh oleh Yusuf atau telah ini. Ada kisah-kisah seperti itu. Jadi memang karena tidak semua yang ada di Bible itu adalah tidak benar. Tentu ada sesuatu yang benar karena pada dasarnya adalah aslinya kitab suci. Cuman mengalami perubahan karena Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Allah tidak berjanji menjaganya. Nah, kebetulan yang terjadi perubahan bukan tentang kisah-kisah. Akhlak, kalau akhlak hampir ada kesamaan. Akan tetapi terjadinya perubahan di dalam urusan akidah. Sampai Nabi Isa dianggap Tuhan. Nabi Isa dianggap Tuhan. Di dalam Al-Quran bukan Tuhan, tapi hamba Allah terkasih yang punya pangkat tinggi di hadapan Allah. Itulah Nabi Isa. Jadi nanti keyakinan-keyakinan tentang nabi-nabi ini supaya tidak sesat, ya ini pegangannya. Semua nabi itu benar, cuman yang dibawa itu tidak dijaga oleh Allah dengan sengaja, maka tentu ada perubahan. Maka kalau pengen tahu agama Nabi Musa, kalau pengen tahu agama Nabi Ibrahim, ya kembalilah kepada Islam. Dan setiap nabi diutus untuk kaumnya, kecuali Nabi Muhammad diutus untuk semua kaum. Maka agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad, punya ciri khas adalah alamiyah, ke seluruh bangsa. Alamiyah itu internasional, tidak untuk suku bangsa tertentu. Baik, ini adalah gambaran tentang keimanan kepada nabi-nabi. Dan tidak sah iman kita kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak beriman kepada nabi-nabi yang terdahulu. Begitu sebaliknya, yang beriman kepada nabi terdahulu tidak sah kecuali juga beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak ada tambahannya setelah itu. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ada. Tidak jauh dari Cirebon mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kelompok orangnya di Cirebon, tapi yang diikuti adalah orang yang bukan di sini, yaitu pengikut Mirza Hulam Ahmad Qadianiyah, atau yang sering disebut dengan Ahmadiyah. Dan memang di dalam muhadarat-muhadarat yang disampaikan oleh Mirza Ulam Ahmad yang bisa dinukil, termasuk diantaranya, atau pembesar-pembesar mereka mengatakan bahwasanya, termasuk di tadhkirah, kita ada kitab tadhkirahnya, termasuk diantaranya di dalam tulisan-tulisan mereka, man amana bi Musa wa lam yu'min bi Isa fa huwa fi ta'iratil kufri, masih di wilayah kekufuran. Wa man amana bi Isa wa lam yu'min bi Muhammadin fa huwa fi ta'iratil kufri, yang beriman kepada Nabi Isa tidak beriman kepada Nabi Muhammad masih di wilayah kufur. Ini benar. Yang enggak benar itu tambahannya, wa man amana bi Muhammadin wa lam yu'min bil masih bil maw'ud. Maw'ud ini adalah Mirza Hulam Ahmad, fa huwa fi da'iratul kufri. Lah ini kan kacau. Suruh baca kitab tadhkirah dan juga ada buku-buku mereka. Makanya kalau ada sebagian orang yang mengaku bahasanya ahli sunnati wal jamati asy'ariyati, kalau tidak bisa menghukumi orang Ahmadiyah dengan jelas, lalu akidah apa selama ini yang dianut? Mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad adalah berbahaya sekali. Mengatakan nabi setelah Nabi Muhammad berbahaya sekali. Menganggap dirinya mendapatkan wahyu. Artinya ya Nabi Muhammadnya agamanya sudah dianggap salah, yang paling benar ya ini nanti. Karena apa? Karakter, setiap risalah kan menghapus risalah sebelumnya. Berarti ya aturan ini enggak berlaku. Pada akhirnya seperti itu. Biarpun mungkin belum sampai ke derajat itu, ya, tapi diam-diam seperti itu, diam-diam tidak mau mengamalkan syariat Nabi Muhammad karena punya syariat sendiri. Ada buku-buku dari mereka yang buku mereka juga tidak tersembunyi kok. Slogannya jazab asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Slogannya. Tapi di dalam kenyataannya adalah di dalam buku-buku yang ditulis adalah juga pengukuhan. Bahwasanya mereka mengatakan Mirza adalah mendapatkan wahyu. Dan ini dibela dengan hujah-hujah bahwasanya wahyu tetap saja turun. Sampai hujah ini disampaikan menukil dari para sahabat Nabi juga mendapatkan wahyu waktu Nabi Muhammad SAW ini. Sebetulnya bukan itu kan. Bukan sebuah wahyu petunjuk dari Allah, ilham, tapi tidak kita katakan wahyu lalu sampai bisa dianggap dirinya Nabi. Kisah Nabi Muhammad waktu akan dimandikan, orang bingung cara mandikannya. Tiba-tiba ada suara yang tanpa ada bentuknya mengatakan begini, lakukan begini, begini. Ini kan disebutkan dalam kitab sahih, kitab hadis yang sahih. Itu dijadikan hujah, itu juga wahyu. Nah, sebetulnya kalimat hujah yang dihadirkan semacam ini tidak lain mengukuhkan omongan mereka kalau mereka menganggap Mirza itu Nabi sebetulnya, kalau kita paham. Jadi tidak sadar waktu mengambil hujah-hujah. Ilham, kalau ilham tidak bisa dijadikan hujah. Kita ada kitab tadhkirah yang kitab mereka. Nah, ini termasuk masalah nabi-nabi, harus dibahas masalah ini. Cuma setelah kita mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah bukan golongan dari wilayah iman, bukan berarti langsung kita bantai. Karena jujur yang di daerah sana, yang di daerah Kuningan sana, banyak di antara mereka sudah kembali dan bergabung dengan jamaah-jamaah kita. Dari mereka itu adalah orang awam yang rindu kepada kebaikan, rindu kemuliaan. Cuman selama ini karena terbatasnya ustadz, terbatasnya guru, sehingga di saat menemukan orang pakai baju yang islami, maka mereka terpesona dan tertarik lalu terbawa. Karena mereka juga membawa Al-Quran, membawa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terbawa, jadi mereka itu terbawa bukan ingin memerangi Islam. Maka setelah hukum jelas bahasanya mereka adalah bukan orang yang mukmin karena mengatakan seperti itu. Tapi bukan berarti setelah itu kita bantai. Hendaknya kita keroyok, bukan keroyok disakiti, didolimi. Kita beri pemahaman kepada orang awam itu agar kembali ke jalan yang benar. Yang repot ada dari kelompok yang mengaku mereka adalah ahli sunnati wal jamaati, malah menghalangi orang yang ingin berdakwah kepada mereka. Bahkan di saat ada keputusan yang mengatakan mereka itu keluar daripada iman, enggak terima. Loh, bagaimana? Anda baca atau tidak? Wong, buku mereka bisa dibaca kok. Buku mereka bisa dibaca. Baik, ini adalah masalah ngaku-ngaku Nabi. Itu yang kelas itu disebut dajjalah, itu dajjal-dajjal kecil, itu kelas-kelas dunia. Ada nabi di Bogor, nah ini dah, ada Bogor nabi, memang apalagi di Subur. Ada nabi perempuan lagi barusan, masya Allah, ada lagi yang ikut percaya. Baik, nabi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu 25 wajib kita meyakini kalau mereka itu nabi. Yang tidak meyakini maka keluar dari iman. Siapakah mereka? Kita balik kepada kitab. Hum Adamun Idris Nuhun Hud Duma Saleh wa Ibrahim kullun muttaba. Hum adalah mereka adalah Adam. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah nabi. Nabi Adam adalah nabi. Disebutkan ya di dalam Al-Quran. Hadis Nabi mengukuhkan kalau itu adalah Nabi. Beliau adalah Nabi pertama. Nabi pertama. Kemudian beliau yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu. Adamun, kemudian Idris Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud. Ini ada Nabi Adam, gelarnya Abul Bashar, bapaknya manusia. Ada yang mengingkari Nabi Adam sebagai Nabi. Yang benar adalah Nabi Adam sebagai Nabi. Kemudian Nabi Idris datang setelah Nabi Adam. Nabi Idris datang setelah Nabi Adam. Cucu dari Nabi Syith. Cucu yang keberapa? Ketucu atau keberapa? Lahir di Babil sana, di Irak. Udhkur fil kitabi Idrisa. Nabi Idris. Nabi Idris oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di langkah keempat. Ada mengatakan langit keempat, maka waktu Nabi Isra Mi'raj ketemu Nabi Idris. Disebut dalam Al-Qur'an wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah akan angkat di tempat yang tinggi Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Idris, setelah itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Idris diutus untuk keturunannya pembunuh Habil, Qabil. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, sama di Irak juga. 10 abad. 10 abad itu berapa? 1000 tahun ya. Setelah Nabi Adam. 10 abad setelah Nabi Adam. 10 abad kok cuman sedikit ya, karena umurnya orang. Hah? 10 abad itu ya hanya berapa generasi, dok? 10 abad generasi sedikit, dekat, karena umurnya orang panjang-panjang waktu itu. Kemudian disebutkan dalam bahwasanya Nabi Nuh kisah panjang. Jadi gini, ada sebagian nabi itu yang disebutkan kisahnya panjang di dalam Al-Qur'an dari 25 itu. Ada yang disebutkan pendek. Ada yang tidak disebutkan kisahnya. Ada 3 model nabi. Nabi ada yang disebutkan panjang kisahnya, ada yang disebutkan tapi pendek, ada yang disebutkan namanya saja tapi tidak disebutkan kisahnya. Nabi Nuh punya kisah tentang taufan yang dahsyat. Taufan yang luar biasa. Artinya setelah itu orang beriman semuanya ya. Beriman semuanya. Pada akhirnya pun juga terjadi perubahan-perubahan. Begitulah generasi itu kadang-kadang susah menjaga. Menjaga generasi itu susah. Pergeserannya itu halus, ahli iman, keluaran anak sudah mulai miring, leweng. Begitu juga. Sehingga perlu adanya utusan-utusan. Sehingga perlu kita pun adalah utusan datang kepada kita pada saat ini, artinya apa? Tausiah. Tidak boleh ada orang yang bosan dengan tausiah. Sebab yang namanya nyeleweng itu halus tadi. Bagaimana, Om? Itu yang namanya Fir'aun itu juga keturunan Nabi itu. Kan begitu kalau dirintit ke atas. Tapi kenapa kok dia masih sampai ngaku jadi Tuhan? Pergeseran nilai itu halus. Kita harus waspada pergeseran. Anak kiai hari ini belum tentu, kiai hari ini belum tentu anaknya langsung jadi kiai kok. Pergeseran. Pergeseran nilai. Dalam contoh saja kita pernah ceritakan, hati-hati bergeseran nilai keimanan. Makanya semakin ke belakang ini harus pendidikan, harus semakin serius kita. Contoh saja, ada orang berkata kepada anaknya, ngasih cincin. Cincin, nak, tolong ini cincin simpen ya dari abah. Iya bah. Abahnya mati, dipakai oleh sang anak. Anaknya ini ngasih kepada anaknya lagi, cucunya abah. Nak, ini cincin dari mbahmu loh ya. Kalau bisa jangan dilepas. Pakai terus. Ya. Ketambahan pakai terus. Matilah generasi kedua. Generasi ketiga menyerahkan cincin kepada generasi keempat anaknya. Nak, ini cincin nak ya, hendaknya terus kamu bawa. Ini pesan dari mbah. Dalam keadaan apapun, kalau butuh apapun ini, jangan sampai ketinggalan nih, ada tambahannya, butuh, perlu apapun. Akhirnya, sampai generasi selanjutnya, tahu enggak nak kamu, cincin ini, abah bisa begini ini semua, gara-gara cincin ini. Makanya, kamu pegangi cincin, jangan sampai hilang, sudah berubah ceritanya. Sampai di ujungnya adalah, tidak percaya kepada Allah, percaya sama cincin. Seperti itu namanya keimanan. Perahan halus bergeser, maka muncullah Firaun. Makanya kalau kita mendidik itu tidak, kalau semakin hari, apalagi dikatakan Nabi, semakin kedep kesana itu semakin ke belakang, godaan semakin besar, umat semakin rusak. Nah, kalau pendidikan kita, cara mendidik kita, anak kita sama dengan cara mendidik ayah kita kepada kita, gagal kita. Makanya jangan latah kita itu nanti mendidik anak itu ngikuti tren, gaya dan sebagainya. Enggak. Tidak semuanya yang terjadi pada zaman ini harus dilakukan anak kita. Penjagaan anak kita lebih ketat. Wong dulu godaannya tidak banyak, moral pun juga sama. Dulu godaan untuk kakek moyang kita sangat sederhana, belum ada televisi. Bapak kita ada televisi. Generasi kita sudah banyak internet segala macam. Terus penjagaan masalah tarbiyah. Kalau enggak, naudzubillah, muncul Fir'aun, Fir'aun seperti itu. Padahal itu cucunya Nabi Nuh juga itu. Namrud cucunya Nabi Nuh. Cucunya Nabi itu. Kalau bangga-banggaan dia enggak bisa bangga, saya cucunya Nabi juga bisa ngomong gitu dia. Tapi bergeseran nilai. Nah, itu urusannya dengan tarbiyah. Sehingga hari ini pun naudzubillah, kalau kita di sore hari baca kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, maka sangat aneh jika kaum Nahdiyin, misalnya ulama-ulama yang Asy'ariyah, ternyata cara mendidiknya sudah keluar daripada cara mendidik guru-guru mulia semacam itu. Maka muncullah kadang-kadang anak dari tokoh-tokoh besar kita, akidahnya sudah akidah ngaco, liberal dan seterusnya. Dan ini kan karena apa? Karena ya itu pergeseran tadi. Kita lanjutkan. Nabi Nuh. Maksudnya kenapa kan Nabi Nuh yang Nabi Nuh itu setelah itu berarti orang beriman semuanya. Wong lihat kenyataan di atas kapal tenggelam semuanya. Karena anak Nabi Nuh enggak bisa selamat. Karena sombong, saya akan naik ke gunung. Enggak ada yang nyelamatkan kamu gunung, minta enggak ditolong, enggak bisa ditolong. Neraka. Berarti itu ahli iman semuanya. Kemudian setelah itu terjadi pergeseran. Rusak diutus utusan lagi, rusak dikirim utusan lagi. Itu sifatnya kaum, rusak dikirim utusan lagi. Maka sampai hari ini pun juga masyarakat rusak harus ada kiai datang. Diri kita rusak harus ada tausiah datang pada kita. Makanya biarpun orang alim kayak apapun masih butuh tausiah, butuh nasihat. Kenapa? Itulah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Semua peringatan itu dibutuhkan oleh orang yang beriman, akan bermanfaat. Maka jangan alergi, jangan merasa gengsi untuk belajar. Karena apa? Yang kita dapat di majelis semacam ini bukan sekedar ilmu, tapi rohaniat, sambung hati tadi, sambung roh, sambung maknawi, sambung keimanan kepada pendahulu-pendahulu kita sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk mengikat, makanya termasuk untuk membentengi akidah di zaman sekarang adalah yang pertama adalah manhaj talaqqi. Belajar dengan talaqqi semacam ini harus dikembalikan ada. Bukan belajar hanya melalui Google, YouTube dan sebagainya, bukan itu. Talaqqi, duduk bersama seorang guru yang akan membimbingnya. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam, Hud. Nabi Hud disebutkan dalam Al-Qur'an sampai 7 kali Nabi Hud ini. Nabi Hud cucu Nabi Nuh. Diutus ke kaum 'Ad yang hidup di lembah Ahqaf. Ahqaf itu Hadramut sana. Ada universitas Al-Ahqaf yang di sana, Al-Ahqaf. Itu tempat Nabi Hud. Dan di sana ada kuburnya Nabi Hud alaihi salam. Diziarahi oleh para ulama-ulama. Jadi setiap Sya'ban ada ziarah Hud alaihi salam. Kita sering ziarah Nabi Hud. Nabi Hud Tapi di Yordan ada juga kuburan Nabi Hud. Mana yang benar? Allah melihat niatmu. Kalau niat kita ziarah itu sudah nyambung niat ziarah. Ziarah al-anbiya. Ziarah orang mati biasa saja dianjurkan, apalagi para anbiya, awliya, orang-orang soleh. Kemudian itu memanjang wadi Hadramut antara Amman dengan Hadramut di Yaman. Kemudian setelah itu soleh, Nabi soleh, sama keturunan saya. Semuanya kembali kepada Nabi Nuh pada akhirnya. Soleh dikirim ke kaum Thamud. Wa Thamud alladhi jabu. Oh, rumahnya itu seni dahsyat. Batu-batu gede di pahat. Nabi Soleh dengan kisah untanya yang disembelih oleh kaumnya. Bisa kembali kepada kitab kisah-kisah tentang para nabi. Tapi membaca kisah para nabi, rambu-rambunya sederhana ya. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya semua kisah-kisah termasuk seperti kisah yang menjadikan nabi itu menjijikkan, enggak ada bohong itu. Kayak kisah Nabi Ayyub. Enggak ada. Itu bohong, kisah Nabi Ayyub sampai uletnya diturunin dari salat, diturunin dipakai lagi. Orang jijik kelihatan satu ulet saja orang sudah, ih. Kok tangannya gerak-gerak, apa itu? Ada ulatnya. Ah, bagaimana dengan seorang nabi? Gak bisa, gak mungkin. Soleh. Setelah itu Ibrahim. Nabi Ibrahim. Abul Anbiya. Menurunkan nabi-nabi dari Ishak. Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi terhenti sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail tidak menurunkan nabi kecuali setelah Nabi Isa diutus muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada, jadi nabi-nabi, sehingga semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim. Gelarnya juga Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Lut, ya, Nabi Lut itu orang pertama yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut orang pertama yang iman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Maka Nabi Lut biasanya disebut setelah Nabi Ibrahim, karena memang Nabi Lut beriman lebih dulu sebelum lahirnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sayyidah Sarah sama Sayyidah siapa? Hajar. Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar. Sayyidina Hajar melahirkan Sayyidina Ismail, dan Sayyidah Sarah menyusul setelah itu Sayyidina Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Lut, ya, setelah Nabi Lut Nabi Ismail, Nabi Ishak. Yang benar dalam Islam yang disembelih dan tidak jadi itu adalah Nabi Ismail. Yang gelarnya dhabih, yang dibelah, disembelih adalah Nabi Ismail. Tapi keyakinan agama lain ada mengatakan bahwa Nabi Ishak. Yaqub ibn Ishak ibn Ibrahim. Yaqub ibn Ishak ibn Nabi Yaqub. Kisah yang paling heboh indah, banyak, panjang ya kisah Nabi Yakub dan putranya Nabi Yusuf. Kan kisah panjang itu, mulai dari perjalanan petualangan sampai beliau menjadi seorang raja. Yakub itu kisahnya panjang. Nabi Yusuf alaihissalam yang diberi oleh Allah ketampanan yang luar biasa, didolimi oleh saudaranya, ternyata justru akan diangkat oleh Allah Nabi Yusuf. Apakah dia menikah dengan Zulaikha? Apakah dia menikah dengan Zulaikha? Pembahasan itu tidak masuk pembahasan tentang iman. Yang wajib kita imani adalah iman bahwasanya Nabi Yusuf adalah Nabi. Sebagian mengatakan tidak sampai menikah dengan Zulaikha. Sebagian ulama mengatakan ia menikah dengan Zulaikha. Allah menjadikan Zulaikha bertobat dan menjadi wanita yang sangat solehah dan diberi oleh Allah anak. Ini adalah diambil dari namanya Israiliyat. Lah kalau sudah Israiliyat pernah kita bahas. Hadithu an bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang bani Israil, dari bani Israil enggak ada masalah. Asalkan ada rambu-rambu, tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang pertanyaannya, kalau menikah apakah bertentangan dengan syariat? Tidak. Kalau tidak menikah juga tidak bertentangan dengan syariat. Makanya selama ini kita sering langsung memastikan ya, padahal lebih banyak mengatakan tidak sempat menikah dengan Imratu Aziz atau yang sering disebut dengan Zulaikha. Ya Allah, pertemukan antara fulan dengan fulan seperti Yusuf dengan Zulaikha. Kan gitu sering kita dengar begitu doa. Maka akan tapi pernikahan Sayyidah Zulaikha dengan Sayyidina Yusuf diperdebatkan oleh para ulama dan kesimpulannya adalah itu bukan urusan akidah. Percaya juga enggak apa-apa, enggak bertentangan. Bahkan yang tidak percaya pun enggak ada masalah. Kemudian ini kisah panjang tentang Nabi Yusuf. Orang terpesona. Dan kalau kita bicara tentang Nabi Yusuf, diberi oleh Allah kegandengan seperti itu. Sampai ada perempuan-perempuan yang memotong jemarinya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang lebih gandeng dari Nabi Yusuf? Dua kali Nabi Yusuf kegandengan Nabi Muhammad. Tapi enggak ada orang yang kepotong tangannya. Itulah kelebihan baginda Nabi. Sayyidina Yusuf, Nabi istimewa. Ada yang terpesona dari kaum wanita sampai terpotong tangannya. Tapi Nabi Muhammad lebih gandeng daripada Nabi Yusuf, tapi Allah tumpangi di atas kegandengan Nabi Muhammad haibah wibawa rahmatan lil alamin, karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada satu wanita pun yang zaman itu terpesona dengan Nabi lalu terfitnah. Jadi enggak ada pada zaman Nabi itu ada wanita yang lihat Nabi lalu ada pikiran kotor, ngeres, tidak ada. Padahal semua orang tahu Nabi Muhammad paling gantengnya manusia. Karena Allah tidak ingin menjadikan Nabi Muhammad fitnah untuk siapapun. Unik. Dan begitulah Allah atur. Jadi semua wanita terkagum dengan kegandengan Nabi tapi tidak sempat derajat, mohon maaf ya. Biarpun wanita fajirah, wanita jahat sekalipun, kotor, pezina misalnya, melihat Nabi yang ganteng gak akan terpesona lalu berhayal untuk melakukan dengan Nabi. Ini. Jadi ditutupi oleh Allah haibah, wibawa, sehingga tidak ada orang yang bisa menatap Nabi dengan berlama-lama. Akan ketutup dengan haibahnya, buru-buru menundukkan wajahnya. Setiap orang lihat Nabi dengan kegantengannya, dia tidak bisa bertahan lama menundukkan wajahnya. Ini adalah jawaban sebagian orang bertanya, lo kata namanya Nabi Muhammad lebih ganteng dari Nabi Yusuf, tapi kok enggak pernah ada kisah seperti Nabi Yusuf? Kisah Nabi Yusuf kan begitu. Zulaikha kan difitnah, bahwasanya bagaimana anaknya kok bisa terpesona sama seorang laki-laki kayak begini? Laki-lakinya kayak apa sih? Akhirnya istri sang raja mengundang para wanita-wanita diajak makan bersama. Waduh, setelah makan bersama dikasih buah, dikasih pisau. Lalu dipanggilnya, Yusuf, kau yang mengeluarkan makanan. Keluarlah Yusuf, enggak sadar. Pes. Fitnah Zulaikha ditutup saat itu. Oh, pantesan Zulaikha terpesona. Oh, karena orangnya kayak begitu. Semuanya pada malu karena tangannya luka. Dan setelah itu bagi yang mengatakan setelah itu Zulaikha dinikahi adalah Zulaikha setelah itu bertobat dan seterusnya. Setelah suaminya tidak ada, tobat dan Allah beri, dan macam-macam kisah yang mengatakan. Ada yang mengatakan Zulaikha dirubah menjadi seorang seperti perawan lagi dan sebagainya. Macam-macam kisah tentang ini. Makanya ini adalah bukan urusan akidah. Sudahlah. Karena saya ketika urusan akidah, kita tidak perlu banyak membahas tentang Sayyidah Zulaikha. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam, Ayyub. Sayyidina Ayyub alaihissalam diuji dengan kefakiran dan banyak penyakit. Yang perlu Buya tegaskan di sini, yang sudah kami singgung, kisah Nabi Ayyub yang berlebihan tentang penyakitnya itu adalah dusta. Tidak pernah ada, bohong. Yang tadi sampai katanya ada ulet, sampai busuk, sampai orang. Enggak mungkin, Nabi tidak boleh punya penyakit seperti itu. Karena Nabi tidak boleh punya penyakit yang munafir, yang menjadikan orang lari. Dan dibaca, banyak dibaca di kitab-kitab tafsir. Maka membaca kitab tafsir situ, ada sebagian mufassir kayak Ibnu Katsir, orang hebat. Tapi dalam muqaddimahnya beliau sudah mengatakan, apa yang aku hadirkan itu apa yang aku nukil. Maka ilmu kita nanti yang bisa memilah. Kalau sudah bertentangan dengan syariat, ya jangan dipercaya. Namanya Israiliyat. Jadi Israiliyat ada dua model. Israiliyat yang masih boleh kita baca, Israiliyat yang tidak boleh kita baca. Israiliyat maknanya apa? Kisah-kisah yang dinukil tentang Bani Israel dan dari Bani Israel. Itu namanya Israiliyat. Nah, makanya kisah-kisah yang bertentangan dengan syariat langsung kita pangkas, enggak mungkin terjadi pada Nabi. Ini adalah kisah Nabi Ayyub. Setelah itu Syuaib, mertua Nabi Musa alaihissalam. Syuaib mertua Nabi Musa alaihissalam, yang punya dua putri yang khidmah kepada ayahandanya, membawa kambing-kambing. Cuman setiap juru dakwah pada zaman dahulu itu dikucilkan sehingga tidak dihormati, tidak dihargai. Makanya ustadz zaman sekarang enak-enak, jangan pemalas wahai para ustadz, lumayan gak dilempari kayak Nabi Muhammad kita ini. Setiap datang juga dihormati ini, kok pada males ngajar terus, mau gimana pak, nunggu dilempari batu. Nah, para santri dakwah yang siap. Nabi Syuaib dikucilkan. Jadi putri beliau itu kalau memberikan minum kambingnya, kalau sisa-sisa semuanya pada pergi. Zaman sekarang masya Allah ustadz dihargai, dihormat, tapi kok masih malas, itu bagaimana? Jangan-jangan yang kita inginkan adalah penghormatan lebih tinggi lagi, berarti kita mencari dunia. Apakah nunggu dilemparin batu baru dakwah? Nabi Syuaib. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum fa'awful kaila. Nakalnya umat Nabi Syuaib itu tidak jujur dalam timbangan, wal mizan, takaran dan timbangan. Dosa gede, dosa besar ditempelin apa timbangan, ada aja. Dan tidak akan berkah orang seperti itu, tidak akan bisa berhasil bisnisnya. Dari timbangannya sudah ini kok bohong, dia bakat korupsi nanti pada akhirnya, orang-orang kayak gitu. Setelah itu Nabi Harun alaihissalam. Yusuf, Harun. Harun aku saudara Sayyidina Musa alaihissalam. lahir di Mesir, diutus untuk Bani Israel dan juga untuk Fir'aun, dakwah dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Dia diberi kelebihan apa? Fasih lesannya. Berbeda dengan Nabi Musa. Dia diberi fasih, jadi sangat tepat mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Meninggal sebelum Sayyidina Musa alaihissalam wafat. Kemudian setelah itu ada Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, hikayanya panjang ya, cerita panjang tentang Nabi Musa ini, termasuk yang Nabi yang paling banyak ceritanya. Tentang Fir'aun ada, tentang Khidir ada, ya, paling banyak, termasuk paling banyak kisahnya tentang apa itu? Sapi, ijil sapi Musa Samiri, Musa. Jadi ada Musa, jadi ada Musa, dua Musa pada satu zaman. Musa yang dididik oleh orang ngaku Tuhan jadi pemimpin ahli iman, Musa yang dirawat oleh malaikat jadi pemimpin musuhi ahli iman. Yang satu Musa, Sayyidina Musa alaihissalam. Yang kedua adalah Musa Samiri. Musa Samiri itu adalah orang yang dirawat oleh malaikat. Dirawat oleh malaikat, rupanya punya ide kotor oleh dari setan. Sehingga ada dikatakan ada sesuatu apa bekas malaikat atau bekas kudanya atau apanya itu diambil dan barangkali bermanfaat, diletakkan di sebuah, di mulut patung sapi itu ternyata bisa berbunyi. Makanya inilah jadi dituhankan nanti. Nah ini ajib ya, makanya pendidikan itu orang bisa muncul. Makanya ini sebuah yang sering kami hadirkan dalam dakwah. Jangan merasa minder kalau kita dari keluarga yang tidak baik. Yang mengangkat seseorang adalah Allah. Biarpun di bawah didikan yang tidak baik, bisa jadi seseorang itu menjadi hebat mulia. Wong yang merawat Nabi Musa adalah Fir'aun. Besar di rumah Fir'aun. Dan itu orang yang paling dicari sama Fir'aun sebetulnya. Setelah ahli nujumnya berkata nanti akan ada laki-laki mimpimu itu mengatakan arti mimpimu ya Fir'aun, wahai Raja Fir'aun, bahwasanya nanti akan ada seorang laki-laki yang bakal menghancurkan kerajaanmu. Langsung Fir'aun punya ide, semua anak kecil bunuh. Yang lahir dibunuh tahun itu. Ada bayi mengalir ke tamannya istrinya. Malah dijaga, kan aneh ya. Dirawat, digedekin. Menggedekin orang yang bakal menghancurkannya. Begitulah kehendak Allah. Makanya dakwah itu unik, enggak usah takut. Dakwah kok takut, dari mana dapat duit, dari mana dapat ini. Dari mana ini. Kalau dakwah itu dengan Allah, Allah akan bantu Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian kisah Nabi Musa ini penuh, mulai dari ketegasannya, mulai dari bicara tentang keberanian. Sayyidina Musa adalah kisah keberanian. Kisah kalau bicara tentang kisah cinta, bicara cinta ada kisah indah. Perkenalan Sayyidina Musa dengan putri-putrinya Sayyidina Su'aib. Coba yang hafal Al-Qur'annya. Coba dibantu. Ayo. Yang hafal. Itu ada kisah menarik. Perempuan dengan laki-laki itu gimana sih caranya berkomunikasi? Ya Rifin coba. Yang ada kalimat istihya'in. Baca yang sini, pinjam ayatnya. Laki-laki hebat tuh kayak Nabi Musa, lihat. Mana? Mana? Walamma? Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun. Wajada min dunihim imra'ataini tadudani qala ma khatbukuma. Lihat. Waktu Nabi Musa ke Madian, lihat orang pada ngantri memberikan minum kambing binatang ternaknya. Ada dua perempuan kok di pinggir. Sebagai seorang laki-laki, ya jangan gayanya warok, tapi ada orang butuh bantuan kok dibiarkan saja. Ditanyalah perempuan itu, tapi pertanyaannya cuma sederhana. Ma khatbukuma? Kenapa? Ada kenapa kamu ada di sini kok tidak bersama mereka? Enggak usah pakai tambahan Masya Allah, kok berduaan, ya Allah kasihan banget. Ngapain kok bertanya yang begitu? Ma khatbukuma? Selesai wibawa. Kenapa? Sebagai seorang perempuan tidak banyak. Oh, enggak usah ganjen ditanya. Seputuhnya. Lalu berkata, qalata, berkatalah kedua wanita tersebut, la naski hatta yustira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Dia hanya menjawab seperti itu, kami tidak akan memberikan minuman kecuali sudah selesai semuanya, baru saya ambil sisa-sisanya. Dan cerdasnya seorang perempuan langsung memberikan jawaban, kenapa kok kamu perempuan di sini, yang lain laki-laki? Sudah langsung disampaikan, wa abuna syaikhun kabir. Aku di sini, saya ngantri di sini. Nanti saya akan ngasih minum kalau sudah selesai. Ayah saya orang tua. Maksudnya orang tuanya tidak bisa datang ke sini. Akhirnya Nabi Musa tidak usah banyak ngomong, Masya Allah, langsung dibantu. Fasaqalahuma. Dibawa ke air minum. Dibawa ke tempat minumnya tadi, tuma tawalla ila dilli, kemudian sebagai orang laki-laki terhormat, biarpun punya jasa, tidak usah, masanya apa, rumahnya di mana, ini ada. Tawalla berpaling, ila dilli, ke tempat yang terlindung, minggir. Cuman, orang yang beriman dia, Rabbi inni, lima angzalta ilai min khairin fakir. Ya Allah, kami sangat butuhkan apa yang akan kau turunkan kepada kami. Sampai sebagian ulama, kalau pengen cepat nikah, banyak baca ini. Nanti awaslah kalau Rabbi ini lima angzalta ilai min khairin fakir. Rabbi ini lima angzalta ilai min khairin fakir, pengen nikah. Dan insya Allah doa hari ini 40 hari menikah. Nah setelah itu, yang kecil jangan baca ya. Ini adalah doa Nabi Musa disambut oleh Allah. Nabi Musa itu merasa saya itu sendiri di sini. Dan mungkin basyariahnya berkata ke manusianya, ini ada perempuan solehah. Cara ngomongnya wibawa dan sebagainya. Tapi Sayyidina Musa juga enggak ganjen. Enggak ngerayu dia, enggak langsung kepada Allah. Rabbi inni lima angzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya butuh karunia darimu. Ya Allah, engkau maha tahu. Engkau maha tahu. Tidak apa-apa ya, belajar akidah ditambahin. Akidah itu stres nanti. Akidah itu ini sih. Akidah itu berat. Jadi kita kasih selingan kisah cinta Nabi Isa, Nabi Musa. Akhirnya apa? Pulang, selesai. Akhirnya apa? Faja'athu ihdahuma tamsi alastihya'in. Alastihya'in itu dengan malu. Akhirnya datanglah setelah pulang selesai, datang utusan dari ayahnya, salah satu dari perempuan datang kepada Nabi Musa, tapi alastihya'in, bukan caper, bukan membasah-basahi bibirnya, bukan bingung megang kerudungnya diatur 16 kali. Model perempuan apa itu? Alastihya'in. Mau ketemu laki-laki. Ya, datang lu sah, alastihya'in. Malu. Sifat malunya menutupi, menjadikan baju kemuliaan listahyain. Qalat, sedih. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Hanya menyampaikan, mas, ayah ingin membalas kebaikanmu. Selesai. Baru sampai ketemu sama Nabi Su'aib. Ya, doanya dikabul, rezeki ditawari, pilih mana kau, gitulah. Kenapa? Wah, Nabi Su'aib pun waktu melihat ini juga mencermati ini laki-laki siapa. Dan perempuan pun cerdas, qalat, dia menjelaskan ihdahuma salah satu dan ya abati, ini orang kelihatannya baik. Nyifati. Dia nyapa saya terhormat. Tidak ganjen juga, tidak goda saya. Dan dia tuh ngangkat penutup sumur tapi dengan mudah, dia kuat. Akhirnya berkembang. Ya abati, istajirhu. Ajak kerjasama untuk kerja. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang bisa kau ajak, kau jadikan pegawai adalah kuat dan dia amanah dengan matanya. Terhormat dia. Amanah dengan matanya. Setelah itu betul. Ya, biar aman. Karena sudah tahu dia orang baik, ya sudah. Inni uritu an unkihaka ihdabnataya hataini. Sudah doanya Nabi Musa dikabul. Sekarang kamu akan aku nikahkan dengan salah satu putriku. Kisah panjang, insyaAllah. Paham? Itu akhlaknya laki-laki. Akhlak Nabi Musa. Akhlak putrinya Sayyidina Su'aib alaihissalam. Perempuan kok ganjen banget, murah tuh. Kalau perempuan ganjen, yang nawar bukan Nabi Musa. Tidak pernah Nabi Musa doa kalau ganjen dia. Mesti Allah mahdiha ya Allah. Ya, gitu. Karena ada soleha, makanya kalau kamu soleha, nanti ada laki-laki lewat, ini soleha banget. Ya Rabbi ini lu'angzatayilayimu khairin fakir. Nah, gitu ya. Hafal? Hafal enggak doanya tadi? Langsung hafal semuanya. Wah kacau, nanti pondok bisa habis ini. Ustaz soleh, habis santrinya nanti. Ustaz, sampai di sini ya, habis waktunya. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan akhlak yang mulia, bisa menghormati diri, menghormati wanita-wanita kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, menjaga iman kita, panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, menjaga generasi-generasi penerus kita dalam iman, berpegang kepada akidah yang Allah ridhai, mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak husnul khatimah bertemu di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah majlis kita pada pagi hari ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.